Sahur. Everybody, they clap your hands. This is the DJ Lampung Remix. The DJ Lampung Remix. Pang Sound System Lembata kembali menyapa Anda bersama DJ Queen Style, Krempeng Style, DJ Marmo, dan Andre Colin STTS29 dalam irama Disco Remix. Come on! penggemarmu. gentlemen, please welcome Peter Trombo Bass.